Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Kepada pendengar dan pemirsa Radio Mutiara Quran rahimani wa rahimakumullah, pada bapak ibu, para orang tua, wali santri, para pendidik, asatidz semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu nikmatnya adalah kita diberi kesempatan untuk belajar bersama tentang pendidikan karakter nabawiyah ini. Harapannya adalah kita selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala di dalam mendidik anak-anak kita, dalam meraih tujuan pendidikan yang kita terapkan pada anak-anak kita, yaitu menjadi anak-anak yang bermanfaat bagi umat ini dan mereka berakhlak mulia. Dan mereka harapannya akan menjadi generasi terbaik pada zamannya nanti. Kesempatan kali ini kita akan membahas bersama tentang egosentris. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata egosentris itu sebenarnya asalnya adalah dari kata ego. Ego itu terkait dengan makna aku atau keakuan, atau dalam bahasa Arabnya itu ananiyah, yaitu terkait dengan masalah diri atau keaku, ya, keakuan seseorang. Maka egosentris dengan tambahan kata sentris dari kata center, ya, itu berarti menjadikan diri sebagai pusat perhatian dan memandang segalanya itu dari sudut pandang diri sendiri. Jadi maka orang yang memiliki egosentris ini adalah orang yang menjadikan dirinya itu sebagai pusat perhatian dari semuanya dan memandang segala sesuatu dari sudut pandang dirinya sendiri. Ini egosentris. Nah, apa kaitannya egosentris ini dengan anak-anak kita? Apakah hal yang sangat wajar terjadi pada anak-anak kita egosentris ini? Ini sebagaimana kondisi anak kita yang masih lemah, terutama ketika mereka masih usia-usia di bawah 7 tahun atau fase-fase tufulah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia asalnya adalah dalam kondisi lemah, kemudian dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kuat, setelah menjadi kuat akhirnya menjadi lemah kembali. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-54. Allahul ladzi khalaqakum min dhafin tsumma ja'ala min ba'di dhafin quwwah. Dialah Allah yang telah menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat. Maka kalau kita perhatikan anak-anak kita yang masih kecil-kecil, mereka kondisinya itu lemah. Baik lemah secara fisik maupun lemah secara mental. Nah, hal ini menjadikan anak-anak kita itu kondisinya ketika mereka itu masih kecil, masa-masa tufulah itu, mereka belum memiliki kemampuan untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk. Belum mampu membedakan yang benar dan yang salah, belum mampu membedakan yang bermanfaat dan berbahaya. Mereka karena rasa ingin mementingkan dirinya sendiri, muncul pada diri mereka rasa cemburu yang sangat tinggi. Kadangkala orang tua sudah berusaha adil, masing-masing anak diberi pemberian yang sama. Biasanya anak yang masih memiliki sifat egosentris ini, dia enggak terima dengan pemberian yang sama itu, pengennya dia lebih dari yang lainnya, dari saudaranya. Ini. Kemudian perilaku anak yang masih lemah mentalnya ini, itu mereka senang diperhatikan, senang dipuji, dan senang diapresiasi. Nah, kondisi yang lain adalah anak itu menganggap semua benda yang ada itu adalah miliknya. Karena apa? Mereka belum paham tentang konsep kepemilikan. Nah, inilah kondisi-kondisi yang memang ada pada anak-anak kita, dan ini adalah fitrah. Nah, maka bisa kita katakan bahwa anak-anak kita yang masih kecil itu sebenarnya secara fitrah, dengan melihat kondisi tadi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala awalnya dalam keadaan lemah, maka mereka memiliki sifat egosentris. Dan ini dimiliki oleh semua anak. Jadi akhirnya bisa kita katakan bahwa semua anak ketika mereka masih usia-usia tufulah, maka itulah puncak-puncaknya sifat egosentris pada anak. Nah, akhirnya apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua? Maka kita harus mengakui fitrah anak tersebut, bahwa anak-anak kita itu kondisinya adalah sedang egosentrisnya sedang memuncak. Nah, dengan egosentris yang memuncak itu, apa yang harus kita lakukan terhadap anak? Apakah rasa keakuannya yang begitu tinggi pada anak kita kemudian kita pangkas sehingga mereka segera tersadar, segera tamyiz, biar tahu bahwa dengan sifat seperti itu tidak baik? Tentu saja kita semuanya kembalikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berperilaku kepada anak-anak. Sebagaimana yang sering kita sebutkan, ya, kisah tentang Rasulullah SAW mengajak salah seorang cucunya ke masjid, ya, ketika beliau sholat kemudian naik di egosentris, maka Rasulullah tidak menurunkannya, menunggu anak itu sampai betul-betul puas bermain, kemudian baru Rasulullah itu bangkit dari sujudnya. Ini, nah, itu ternyata Rasulullah juga mengakui bahwa anak itu sebenarnya memiliki rasa egosentris. Ya, bagaimana enggak ada egosentris, wong? Ketika Rasulullah sedang sholat, dia menaiki di punggung, padahal di belakangnya itu banyak sekali sahabat yang makmum. Penting, dia memandang segala sesuatu dari sudut pandang dirinya. Dia tidak tahu bagaimana rasanya orang yang di belakang itu menunggu sujud Nabi yang begitu lama. Ya, dia tidak sempat berpikir ke situ, karena memang kondisinya masih lemah secara mental. Nah, maka kita sebagai orang tua itu, bagaimana menyikapi egosentris ini, kembalikan kepada hakikat manusia, bagaimana anak kita itu lahir, ya. Sebagaimana juga yang pernah kita ketahui bahwa anak lahir itu memiliki dua kondisi. Yang pertama adalah fitrah, bahwa sekulu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak lahir itu memiliki kecondongan kepada kebaikan, memiliki kecondongan kepada Islam, bukan kertas yang kosong. Kemudian yang kedua, ya, kondisi anak kita ketika lahir, yaitu mereka lahir tidak tahu apa-apa kondisinya. Wa huwa akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'a. Dialah Allah yang telah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Maka dengan dua kondisi ini, sikap kita terhadap egosentris anak adalah dua. Yang pertama adalah kita harus mengakui bahwa anak kita kondisinya memang sedang egonya sedang puncak. Ya, egosentrisnya sedang memuncak. Yang kedua, karena anak itu enggak tahu apa-apa, tentu saja kita tidak terus kemudian membiarkan akhirnya membahayakan anak tersebut, maka butuh pembersamaan, pembimbingan, pengarahan. Nah, ini dua hal yang kita lakukan. Ya, akui bahwa memang anak itu kondisinya sedang egosentris. Yang kedua adalah bimbing egosentris itu sehingga tidak membahayakan anak tersebut. Sebab kadangkala kita dalam mendidik anak itu terjerumus kepada dua sifat yang tercela. Ya. Pendidikan itu tegak di antara dua sifat tercela. Kadangkala orang tua dalam mendidik anak itu terlalu berlebih-lebihan, sehingga yang muncul pada pendidikan itu adalah pemaksaan. Ini tidak baik bagi anak. Terkadang kadangkala orang itu terlalu lalai. terhadap pendidikan anaknya. Akhirnya apa yang terjadi? Yaitu pembiaran kepada anaknya. Nah, maka pendidikan itu tegak di antara dua sifat yang tercela, yaitu pemaksaan dan pembiaran. Ini jangan sampai kita terjerumus di situ. Maka dalam menyikapi adanya egosentris anak ini juga kita tidak boleh adanya pemaksaan. Ya, akhirnya anak dipaksa untuk menjadi seperti orang dewasa, harus mengerti perasaan orang lain, harus mengerti apa yang dipikirkan orang lain, harus mengerti kondisi orang lain. Kita juga tidak dibenarkan untuk membiarkan mereka, dibiarkan begitu saja sehingga tidak terkendali. Ya, dia tidak ada pembelajaran dalam pengendalian dirinya. Nah, makanya dua hal ini harus kita lakukan, ya, sehingga jangan sampai kita terlalu memaksa dengan jangan sampai kita terlalu membiarkan anak. Ini sikap kita terhadap egosentris. Nah, maka akhirnya bisa kita katakan dengan sebuah kalimat yang sangat sederhana, ya, yang kita lakukan terhadap egosentris anak adalah kita akui dan kita arahkan. Ini yang kita lakukan. Kita akui dan kita arahkan sehingga apa? Sehingga egosentris itu tertuntaskan. Ini bagi anak tertuntaskan. Nah, apa akibatnya apabila egosentris ini enggak tertuntaskan? Ya. Ini nanti akan menjadi gangguan pada diri anak dalam perkembangan psikologisnya. Kalau kita perhatikan, ya, ada di antara anak-anak didik kita, ketika mereka selesai pelajaran, kemudian ditanya, siapa yang mau bertanya? Sedikit sekali yang bertanya. Tetapi kalau mungkin kita kasih soal untuk menjawab, mereka tuh semangat sekali untuk menjawab. Nah, salah satu akibat bahwa egosentris itu tidak tumbuh ketika kecilnya, tidak terfasilitasi ketika kecilnya, itu antara lain menjadikan anak itu pandai menjawab tetapi tidak pandai untuk bertanya. Ini menandakan tidak tumbuhnya karakter belajar anak. Terus kemudian antara lain kenapa mereka tidak berani bertanya? Kadangkala takut dimarahi, takut nanti salah, ya. Nah, maka akhirnya dengan tidak tuntasnya egosentris ini bisa menyebabkan terganggunya perkembangan kepercayaan diri anak. Ya, ibaratnya dalam bahasa gaulnya itu menjadikan anak kurang pede, serba penakut, serba minta petunjuk, sedikit-sedikit minta petunjuk. Jadi melangkah dengan inisiatif sendiri itu tidak berani anak seperti ini. Karena apa? Karena dari kecil sudah terlatih dengan adanya pengekangan, sehingga muncul rasa takut salah, takut dimarahi, ya, takut dicemooh, takut gagal dan sebagainya. Nah, ini akibat-akibat egosentris yang tidak tertuntaskan. Nah, kalau itu terbawa sampai dewasa, nah, itu juga akan mengganggu perilaku dari orang yang dewasa tersebut. Karena ini sifat kekanak-kanakan, akhirnya karena tidak tertuntaskan ketika waktu kecil, ya, akhirnya terbawa sampai dewasa. Akhirnya menjadi seorang dewasa yang di dalam dirinya itu masih ada sifat kekanak-kanakan. Ini. Nah, terus kemudian contoh yang lain, tidak tumbuhnya egosentris ini menjadikan seorang anak itu tidak tangguh dalam memegang prinsip hidupnya, mudah terpengaruh. Ya, sebab ada survei yang mengatakan bahwa Indonesia itu the most suggestible people in the world. Indonesia itu adalah penduduknya yang paling mudah dipengaruhi. Jadi begitu ada kabar berita, walaupun itu hoax, ya, atau kabar-kabar yang bohong atau dusta, mudah sekali mengikuti kabar tersebut. Ibarat nanti kalau kabar itu tertiup angin ke timur, semua orang lari ke timur. Kabar itu tertiup angin ke barat, semua lari ke barat. Nah, ini akibat apa? Akibat egosentris waktu kecil yang tidak tertuntaskan, sehingga ketika dewasa rasa kepercayaan dirinya menjadi lemah, sehingga mudah sekali terpengaruh. Nah, kaitannya apa egosentris dengan pendidikan agama? Egosentris ini dengan pendidikan agama ini adalah terkait dengan masalah akidah. Harapannya kalau anak sudah egosentrisnya itu tertumpahkan, muncullah rasa kepercayaan dirinya yang tak yang kuat. Akhirnya diharapkan anak-anak kita akan tangguh dalam mempertahankan prinsip hidupnya, tangguh dalam mempertahankan akidah yang telah dipegangnya. Ini sehingga apa? Sehingga dengan adanya zaman yang menurut kita itu zaman yang sekarang sudah banyak sekali faktor negatifnya pada anak kita, sehingga anak kita itu sudah memiliki daya imun yang tinggi. Ya, daya imun yang tinggi. Sehingga apa? Dengan pengaruh-pengaruh dari luar, karena dia sudah memiliki prinsip yang ditumbuhkan pada dirinya, akhirnya dia tidak mudah menerima. Pasti akan mengklarifikasi dulu, minimal bertanya kepada orang tuanya, ayah ibu ini kok ada orang seperti ini, bagaimana menurut ayah dan ibu? Tidak sekedar hanya ingin mengikuti. Ini antara lain apa namanya efek dari tertuntaskannya egosentris, yaitu dengan cara tadi diakui dan dibersamai. Ini contoh-contoh. Kemudian ada contoh yang lain. Ya. Ketika kita apa namanya mengadakan perjalanan, atau kita sedang mungkin mengendarai sepeda motor atau mengendarai mobil, tiba-tiba di depan itu macet. Ternyata di depan ada kecelakaan. Nah, kadangkala kecelakaan itu sudah terjadi lama. Bahkan mungkin mobil atau sepeda motor yang mengalami kecelakaan itu sudah dipinggirkan di tepi jalan. Dan jalan itu sudah enggak terhalang dengan kendaraan yang kecelakaan tadi, tapi ternyata kenapa masih macet? Nah, karena apa? Karena itu mudah sekali terpengaruh. Mesti orang akan berhenti sejenak, atau paling tidak itu berjalan pelan sekali untuk melihat ada apa, ada apa, ada apa. Akhirnya tetap macet. Ini antara lain begitu mudahnya kita itu terpengaruh ya dengan kondisi di sekitar kita. Karena apa? Karena tidak tuntasnya egosentris ketika masa kecil. Nah, ini tentang masalah egosentris. Sehingga dengan tuntasnya egosentris ketika anak kita masih kecil itu, harapannya anak kita ketika menjelang dewasa atau setelah menjadi besar itu tidak rapuh ya. Menjadi anak-anak yang betul-betul tangguh, anak yang imun, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh keadaan zaman yang banyak pengaruh negatifnya ini. Nah, ini bisa menjawab dari kegelisahan orang tua yang sering menanyakan bagaimana cara mendidik anak yang kondisi zaman sudah seperti ini. Media sosial yang mudah sekali di situ ditemukan hal negatif. Jawabnya antara lain demikian, mumpung mereka masih kecil, maka kita fasilitasi egosentris mereka, karena mereka memang diciptakan Allah masih lemah. Maka jangan kita paksakan mental mereka seperti orang dewasa, karena tadi di nas tadi disebutkan surat Ar-Rum ayat 54 kondisi mereka lemah fisik maupun mentalnya. Maka jangan kita kemudian paksakan mental yang masih lemah itu seperti orang dewasa. Itu nanti akan melukai dirinya, akan bisa muncul trauma pada diri anak ketika mereka besar. Nah, ini. Nah, itu terus kemudian bagaimana kita menyikapi tentang apakah egosentris dituntaskan seumur hidup? Tidak. Ada fase-fasenya. Sebab di dalam Islam disebutkan bahwa 7 tahun anak sudah diperintah sholat, berarti anak itu sudah mumazis atau tamzis. Kalau tamzis itu nalarnya sudah mulai tumbuh. Kalau nalar tumbuh, anak itu sudah mengetahui tentang apa yang dipikirkan orang lain, apa yang dirasakan orang lain apabila aku berbuat demikian. Maka egosentris sudah mulai menurun. Maka makin bertambahnya usia, egosentris itu makin dikendalikan, makin dikendalikan, makin dikendalikan, makin ditahan, makin ditahan, mengikuti bertambahnya usia. Karena fase perkembangan anak itu bukan suatu perbedaan yang betul-betul telak atau istilahnya ekstrim perbedaannya, tapi landai. Jadi makin mungkin waktu dia masih 2 tahun, kita mungkin enggak berani melarang dia. Entah dia mau apa namanya memegang kepala kita atau menginjak kepala kita karena dia masih kecil ya. Kita enggak berani melarang. Makin bertambahnya usia, mungkin menjadi 5 tahun, kita sudah mulai menegurnya. Nah, ini kepala ya. Kaki itu digunakan untuk pergi ke masjid. Nah, kepala ini adalah tempatnya di atas, bukan di bawah. Gitu. Jadi mulai makin ke sana terus makin. Nah, nanti setelah 10 tahun ya, Rasulullah memerintahkan kalau anak enggak mau sholat ya. Anak enggak mau sholat itu sebenarnya kan egosentris itu sebenarnya itu kan, mementingkan kepentingan dirinya, enggak mau menuruti aturan itu. Maka Rasulullah membolehkan untuk dipukul. Nah, berarti makin ke sini itu makin ditekan. Maka makin kecil usia anak, egosentrisnya itu makin kita fasilitasi, ya. Makin kita tuntaskan, makin bertambahnya usia, maka makin mulai kita kendalikan, kita kelola, ya. Sampai akhirnya nanti harapannya 10 tahun sudah kita keras, ya. Sudah kita perketat sehingga harapannya balik, egosentrisnya sudah tuntas sehingga menjadi anak orang dewasa yang betul-betul dewasa. Ya, sifat kanak-kanakan sudah hilang. Nah, ini tentang egosentris. Nah, terus kemudian kaidah apa yang bisa kita pegang ya untuk menuntaskan egosentris anak ini? Yaitu bisa kita katakan bahwa dalam menuntaskan egosentris anak ini, selama yang dilakukan anak itu tidak membahayakan dirinya, tidak membahayakan orang lain, tidak melanggar norma masyarakat, maka kita dampingi. Ya, kita dampingi biar anak tumbuh rasa kepercayaan dirinya, tumbuh apa namanya? Keteguhan hatinya di situ, merasa dia pede sekali. Nah, ini antara lain kaidah yang kita pakai ya untuk mendampingi. Nah, makin bertambahnya usia, maka aturan-aturan adab akhlak itu mulai ditekankan kepada anak pelan-pelan, ya. Tidak kemudian 7 tahun langsung kemudian kita kayak bahasa Jawanya itu jeglek. Jadi itulah yang harus kita lakukan ya terhadap egosentris anak, ya. Dan itu harus kita tuntaskan, ya. Sebab apa? Kalau itu tidak dituntaskan, itu bisa, kalau dia banyak ditekan, itu bisa melukai, bisa trauma. Kalau dia dibiarkan, ya, itu bisa tidak terkendali, ya, sehingga akan banyak melanggar aturan-aturan atau syariat yang ada. Ini, jadi ibarat kalau ditekan, anak itu seperti memiliki rem sehingga nggak berani berbuat apa-apa, hanya berhenti saja. Kalau dibiarkan, anak itu hanya memiliki pedal gas, ya, tidak ada pedal rem, maka akan banyak sekali nabrak kemana kesana kemari. Nah, ini antara lain maka kita sebagai umat Islam itu selalu bersikap tengah-tengah, ya, tidak berlebihan dan tidak berkurang-kurang, tidak terlalu memaksakan anak dan juga tidak terlalu membiarkan, ya, sebagaimana tadi dikatakan bahwa pendidikan tegak di antara dua sifat, memaksa dan sifat membiarkan. Itu yang anda sampaikan tentang egosentris, ya, mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Terus satu hal lagi ya sebelum ana serahkan kepada pembawa acara. Bagaimana seandainya ini sudah terlanjur? Ini biasanya muncul pertanyaan, sudah terlanjur besar. Mungkin dulu orang tuanya tidak memahaminya sehingga banyak tekanan-tekanan, anak mengalami trauma. Maka diulang kembali. Ya, diulang kembali tentu saja mengulang egosentris yang pada usia 10 tahun beda dengan anak yang 5 tahun, pasti beda. Tapi secara prinsipnya sama. Ya. Kalau anak mungkin 5 tahun, ya, anak 5 tahun itu mungkin melakukan apa saja selama tidak membahayakan dia, tidak membahayakan orang lain, tidak melanggar norma, mungkin kita dampingi saja, kita larang. Tapi kalau dia mungkin sudah 10 tahun atau mungkin sudah SMP, ya. Tentu saja beda dengan anak kecil. Kalau anak kecil mungkin memukul temannya, kita mungkin masih bisa memaklumi karena pukulannya juga masih lemah. Tapi kalau anak SMP itu memukul temannya kan bisa melukai. Maka adab di situ sudah mulai diatur, diterapkan. Kita tegur anak yang SMP tadi, jangan dipukul temannya, itu sakit. Karena secara sunatullah, secara alami, ya, anak-anak yang sudah SMP itu sudah tumbuh nalarnya. Ya, walaupun egosentris belum tuntas, tapi nalar sudah tumbuh. Maka berbeda, apalagi kalau dia sudah balig, maka tetap harus melakukan kewajiban-kewajiban dalam beribadah karena sudah mukallaf. Ya, tapi di sisi lain kita tetap menuntaskan egosentrisnya dengan apa tadi, yaitu selama itu tidak melanggar syariat, ya, selama itu tidak membahayakan dia dan orang lain, tidak melanggar norma, maka kita fasilitasi egosentris anak kita tersebut walaupun sudah besar, ya, karena apalagi dia sudah balik, syariat ini sebagai sandaran, sebagai patokan. Tapi kalau dia mungkin usianya masih tufulah, ya, mereka belum memiliki tanggung jawab untuk menjalankan syariat. Maka walaupun mungkin dia gak mau sholat, gak masalah ketika dia masih usia 4 tahun atau 3 tahun. Tapi kalau dia sudah balik kok gak mau sholat, ya tetap kita harus paksa dia untuk sholat. Karena dia sudah dicatat dosa-dosanya kalau gak sholat. Jadi tetap nanti kaidahnya sama, egosentris, jadi dituntaskan, cuma kita harus melihat kondisi masing-masing. Nah, sebagaimana dulu pernah kita sebutkan bagaimana Rasulullah menuntaskan egosentris orang-orang yang sudah dewasa bahkan sudah tua, ya, ketika mereka itu belum masuk ke Islam. Ya, sebagaimana Sumamah bin Uthal yang terikat di tiang masjid itu ditanya dengan lembut, ternyata jawabannya sombong. Terus kemudian orang yang minta harta rampasan perang, ya sudah dikasih 100 ekor unta, minta lagi padahal kaum Ansor itu banyak yang enggak kebagian. Itu geosentris, dan itu ternyata dituruti oleh Rasulullah padahal usia mereka sudah tua, ya, sudah dewasa. Nah, nanti makanya kalau sudah terlanjur itu namanya recovery. Ya, recovery itu sebenarnya pengulangan lagi, cuma kita harus memperhatikan kondisi masing-masing orang yang di recovery, ya, sebagaimana yang dijelaskan tadi. Demikian, ya. Selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara. Baik, Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas penjelasan materinya di kesempatan malam hari ini terkait tema kita tentang egosentris. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke sesi interaktif tanya-jawab. Bagi Anda para pendengar Radio Mutiara Quran dimanapun Anda berada, silakan Anda kirimkan pertanyaan Anda ke WhatsApp atau SMS ke nomor 0895-2561-3326, 0895-2561-3326, atau melalui live chat di channel YouTube Radio Mutiara Quran Semarang. Baik, kami akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk. Kali ini datangnya dari Raya Rai melalui chat di YouTube. Beliau bertanya, "Assalamualaikum Ustaz." Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. "Ustaz, bagaimana cara menghilangkan kebiasaan anak yang usianya 8 tahun? Dia suka memukul adiknya yang usianya di bawahnya. Apakah ada doa-doa tertentu untuk menjadikan anak soleh dan rukun?" Silakan Ustaz. Ya, jadi memang ini sering terjadi di kalangan anak-anak kita, yang sering kalau dalam istilah psikologi itu sibling rivalry, rasa cemburu, ya. Akhirnya mereka bertengkar. Nah, kemudian apa yang harus kita sikapi ketika anak-anak kita bertengkar? Anak usia 8 tahun masih suka memukul anak adiknya, itu pertanda bahwa egosentris dia belum tuntas. Dia tidak peduli bagaimana kalau adiknya dipukul sakit, ya, berarti itu pertanda anak tersebut belum tuntas egosentrisnya. Nah, kalau kita mengetahui anak yang usia 8 tahun egosentrisnya belum tuntas ketika bertengkar dengan adiknya, maka kita jangan menghakimi terlebih dahulu. Ketika mereka bertengkar, kita dampingi sampai tidak membahayakan pertengkaran itu. Kalau mereka hanya sekedar dorong-dorongan, ya, di atas tempat tidur atau di lantai yang berkarpet atau tidak membahayakan, kita dampingi biar mereka tuntas untuk mempertahankan prinsipnya, mempertahankan pendapatnya. Tapi kalau sudah mulai memukul, ya, kemudian bisa membahayakan adiknya, kita cegah. Namun yang perlu kita perhatikan di sini adalah jangan dihakimi terlebih dahulu. Kadangkala kita cenderung untuk menyalahkan kakaknya. Kakak sudah besar, kakak harus ngalah. Pasti itu enggak terima, karena apa? Egosentris dia belum tuntas. Yang ini justru akan menyakiti anak, ya, karena menganggap bahwa orang tua tidak adil. Nih, orang tua tidak adil itu sangat pengaruh, ya. Sangat tersimpan di pikiran anak sampai dia besar, ya, bahwa dulu orang tua saya enggak adil pada saya. Nah, ini makanya menyikapinya adalah kita tidak mengadili mereka. Nah, terus bagaimana agar anak tidak meninggalkan kebiasaan tersebut, ya. Tentu saja kita kembali kepada bagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, wa'ati sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah, ya, perbuatan-perbuatan buruk itu dengan perbuatan-perbuatan baik, maka perbuatan baik itu akan menghapus, ya, perbuatan-perbuatan buruk tersebut. Saya yakin anak yang masih egosentris itu diberi nasihat lisan enggak mempan. Ya, mereka sudah tahu dalam hatinya adik ini enggak boleh bertengkar, itu enggak baik. Mereka sudah tahu itu enggak baik. Tapi kenapa mereka masih melakukan itu? Karena itu tadi, ego mereka yang belum tuntas. Ya, ego yang belum tuntas itu bisa disebabkan karena apa? Mereka merasa tidak disayang. Makanya pengakuan tadi itu penting. Ya, pengakuan itu penting, karena dengan munculnya pengakuan bahwa memang anak kita itu sedang ego, ya, maka anak samai dibimbing. Nah, kalau salah satu di antara ini tidak terpenuhi, maka anak akan bermasalah. Nah, ini maka antara lain bagaimana menutupi sifat anak tadi itu, ya sering-sering kita mungkin ngobrol dengan anak. Ketika anak itu kondisinya lega, sedang tidak emosional, sedang istilahnya dekat dengan kita, ya. Kalau dalam bahasa Jawanya itu hatinya sedang legowo, maka kita ajak ngobrol, kakak, abi atau bapak itu sayang banget sama kamu, ibu juga sayang banget sama kamu, ya, juga sama adik-adik semua, ya. Dan menurut bapak atau menurut ibu, kakak itu adalah anak bapak yang paling hebat. Nah, ketika sendirian kita beri apresiasi seperti itu, ya, bahwa akhirnya mereka merasa diakui, merasa disayangi oleh orang tuanya. Nah, baru setelah diakui kemudian dia merasa nyaman. Oh, masa sih ayah, masa sih bapak? Iya betul. Ya. Anak bapak yang paling hebat itu kamu. Nah, ini ketika sendirian. Ini untuk menuntaskan egosentris sehingga dia merasa bahwa aku yang paling penting gitu. Yang paling. Nah, ini penuntasan egosentris di situ. Nah, setelah dia merasa diakui, ya kemudian dia sudah dekat dengan orang tuanya, baru nasihat itu masuk. Ya besok lagi ya kasihan adik, masa anak hebat memukul adiknya, ya jelas adik kalah, adik kakak kan lebih kuat fisiknya, ya mungkin besok menjadi mujahid, besok mungkin menjadi orang yang hebat. Nah, kalau adik dipukul kan kasihan, ya itu seperti itu. Jadi nasihat itu diberikan setelah hatinya itu kepegang. Maksudnya kepegang di sini adalah sudah dia merasa bahwa kita perhatian kepada dia. Ya, dia merasa bahwa kita sebagai orang tua sudah menyayangi dia. Ini. Nah, insya Allah Ta'ala nanti berulang-ulangnya dengan apa namanya cara yang demikian itu, insya Allah anak akan tuntas egosentrisnya dan tidak apa namanya bertengkar dengan adiknya lagi. Nah, kemudian apakah ada doa-doa khusus? Doa yang dikhususkan kepada anak secara umum itu adalah doa-doa yang Rasulullah contohkan. Antara lain adalah doa yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk melindungi Allah Subhanahu wa taala agar melindungi anak-anak kita dari apa? Dari setan. Ya. Melindungi anak-anak kita dari setan. Kita doakan ya anak-anak kita doa-doa perlindungan. Kemudian doa-doa yang lain yaitu mendoakan anak kita semoga menjadi anak yang saleh-salehah, ya sebagaimana yang di doa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim, ya. Robbi ja'alni muqimash sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a, ya, ya Allah jadikanlah aku dan keturunanku adalah ahli salat, ya. Ya ahli salat dan Engkau adalah Maha mengabulkan doa. Dan masih banyak doa yang lain seperti robbi habli minash sholihin. Itu doa-doa umum ya yang di, apa namanya orang tua panjatkan untuk mendoakan anak. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain lagi yang doa yang ada dalam Al-Qur'an maupun sunnah terkait dengan anak-anak. Ini bahkan sebelum anak kita itu terbentuk janin ya di perut ibunya kita sudah mendoakan ya ketika kita ingin apa namanya seorang suami atau ayah itu ingin bergaul dengan istrinya sudah berdoa Allahumma janibna syaitana wa janib syaitana maroyaktana itu sudah doa perlindungan lagi di situ padahal itu belum berwujud janin tapi kita sudah mendoakan seorang calon ayah dari anak tersebut ya ayah dari anak tersebut sudah mendoakan ketika anak itu belum berbentuk janin ya ini jadi sebenarnya pendidikan anak itu ya dimulai sejak awal ya sejak awal bahkan ketika sang ayah dari anak tersebut sebelum menikah itu sudah mulai pendidikan di situ ya mulai dengan memperbaiki dirinya. Nah itu mungkin yang anak sampaikan tentang masalah anak tadi ya wa'alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Semoga dapat kita pahami bersama. Dan khususnya tadi bagi penanya, Raya Rayi. Baik, selanjutnya kebacakan pertanyaan yang kedua. Kali ini datangnya dari Nurul Iman. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimanakah jika pendidikan di rumah bisa dijalankan sesuai syar'i, namun dirusak oleh kakek, nenek, serta paman-paman dari anak-anak kami karena rumah kami berdekatan dengan mereka. Mohon solusinya Ustaz. Silakan ya, Ustaz. Taib. Jadi ini ya dari channel YouTube ya Nurul Iman. Kita seringnya latah ya Bapak Ibu semua, selalu saja lingkungan yang kita salahkan. Ya, jadi setiap kita mendidik anak selalu lingkungan yang disalahkan lagi. Setiap anak berbuat kesalahan, berbuat apa namanya suatu kenakalan, lingkungan yang disalahkan. Sesekalilah kita mungkin melihat diri kita sendiri, jangan-jangan ya metode yang kita terapkan pada anak kita itu ada yang tidak tepat. Sehingga munculnya perilaku-perilaku anak yang menyimpang tadi bisa jadi dari kita. Walaupun niat kita mendidik, kita sudah ikhlas ya mendidik anak agar menjadi soleh atau solehah, tapi ternyata bisa jadi yang kita lakukan terhadap anak kita, metode yang kita gunakan pada anak kita itu belum sesuai dengan fitrahnya. Nah, sehingga itu justru menjadikan anak bisa menyimpang. Makanya kita sering mengoreksi diri kita. Sudahkah kita menjadi teladan terbaik bagi anak kita? Itu yang utama. Setelah kita menjadi teladan ini, akhirnya kita mempraktikkan pendidikan ini sesuai dengan fitrah anak, antara lain ketika mereka masih kecil kita tuntaskan, ya kita akui egosentrisnya, kemudian kita bersamai egosentrisnya sehingga tidak membahayakan anak tersebut. Sehingga akibatnya apa? Anak akan menjadi lebih imun. Kalau anak sudah menjadi lebih imun, maka orang tua adalah orang yang paling dia percaya di dunia ini. Karena apa? Karena kedekatan orang tua, karena keteladanan orang tua, karena perhatian orang tua. Akhirnya anak merasa takjub, merasa kagum dengan orang tuanya, maka muncullah kecintaan kepada orang tuanya, kepercayaan kepada orang tuanya. Ini penting. Ya, penting untuk apa? Mengimun. Nah, setelah kemudian anak terimun, ya, maka entah itu kakeknya yang mempengaruhi, entah itu mungkin dari HP, entah itu mungkin dari televisi, entah dari temannya, maka anak akan lebih tangguh dan lebih kebal dari pengaruh-pengaruh luar apabila anak sudah imun. Nah, kita seringnya itu apabila ada pengaruh dari luar, yang kita lakukan bukan imunisasi tetapi sterilisasi. Ini anak dicegah untuk keluar, anak dibatasi, ya tidak boleh keluar. Ketika anak keluar agak lama sedikit langsung kemudian dimarahi, ya. Jadi begitu super ketat sehingga anak disterilisasi. Begitu anak mengenal dunia luar, maka sangat mudah terkontaminasi. Ini karena apa? Sterilisasi tadi, bukan imunisasi. Nah, maka egosentris ini sebenarnya adalah dalam rangka kita mengimun anak kita agar menjadi tangguh, tidak mudah terpengaruh oleh luar. Ya, sebagaimana kita ketahui dari survei tadi bahwa masyarakat kita, ya sebagian besar itu adalah masyarakat yang mudah sekali terpengaruhi, ya such stable, yang mudah terpengaruhi. Makanya kita jadikan anak-anak kita ini, ya memang waktu kecilnya mungkin dia seperti tidak terkendali, menang-menang sendiri, kurang sopan, masih kecil karena mentalnya masih lemah. Mereka belum tahu apa yang orang lain rasakan. Maka itulah kita akui egosentrisnya, kemudian kita bersamai, ya, agar tuntas egosentris tersebut dengan pengakuan dan pembersamaan tersebut. Ya, demikian. Wa ta'ala bisawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Semoga dapat kita mengerti dan pahami bersama, khususnya bagi penanya tadi yang bertanya dari Nurul Iman. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp. Kali ini pertanyaan datangnya dari Ummu Soleh. Beliau bertanya, assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Agama Islam itu mudah Ustaz, begitupun pula pendidikan ala Nabi itu mudah. Bagaimanakah menengok pendidikan kita saat ini yang sangat cenderung ribet sekali dan juga belum tentu bisa mencetak generasi seperti para sahabat dan orang-orang soleh terdahulu. Mohon nasihatnya Ustaz. Silakan Ustaz. Ya, tayyib. Ya, kita menengok bagaimana sistem pendidikan kita saat ini. Pendidikan kita saat ini itu terkonsentrasi kepada ranah atau aspek kognitif. Jadi yang diandalkan adalah anak yang IQ-nya tinggi, anak yang pintar, ya, anak yang cerdas. Sementara anak yang memiliki kecerdasan sosial, anak yang memiliki kecerdasan dalam imajinasi, anak yang memiliki kecerdasan dalam fisik, tidak begitu diakui, tidak dianggap hebat dibanding anak-anak yang IQ-nya tinggi. Padahal IQ itu adalah sebagian kecil kecerdasan dari sekian banyak kecerdasan. Ini. Dan juga survei membuktikan bahwa orang-orang yang berhasil sukses dalam kehidupan, dalam hal ini adalah kehidupan bermasyarakat, ya, ternyata IQ, kecerdasan yang terkait dengan kognitif itu hanya mempengaruhi 10% saja. 90%-nya adalah moral. Kalau dalam pendidikan kita disebut karakter moral atau karakter keimanan, atau disebut juga adab akhlaknya. Ini budi pekertinya itu yang mempengaruhi 90%. Nah, makanya kalau kita tengok ke belakang, kenapa muncul sistem yang seperti ini? Itu sebenarnya asal muasalnya ketika peristiwa akhir abad 19 Masehi, yaitu peristiwa revolusi industri. Peristiwa pada saat itu yang tadinya itu pendidikan bersentral di rumah. Anak-anak belajar bersama orang tuanya yang kehidupan waktu itu masih agraris, ya. Mereka langsung belajar dari alam, ya, langsung dikenalkan kehidupan sejak kecil, sehingga begitu mereka balik sudah terbiasa dengan kehidupan. Ya, tapi saat ini pendidikan anak kita itu seolah-olah dipisah mereka dengan kehidupan nyata. Ya, seolah-olah ketika anak itu ingin bekerja atau ingin ikut bekerja bapaknya, ingin melihat dunia kerja seperti apa, dianggap tidak belajar. Karena pembelajaran sekarang itu adalah pembelajaran yang seolah-olah hanya dibatasi dengan tembok-tembok sekolah. Ya, kalau di luar tembok sekolah dianggap tidak belajar. Nah, ini karena terjebak dengan adanya revolusi industri tersebut. Nah, setelah muncul revolusi industri, akhirnya kan banyak sekali industri-industri yang membutuhkan karyawan, membutuhkan pekerja, pegawai. Maka muncullah pelatihan-pelatihan waktu itu. Ya, untuk apa? Untuk dilatih menjadi pegawai, menjadi karyawan di industri-industri yang waktu itu sangat membutuhkan. Yang menjadi aneh, justru sekarang pendidikan yang terkait dengan pendidikan moral dan sebagainya mengikuti cara seperti itu. Sehingga muncul ajarannya tidak naik kelas pada anak SD, pada anak TK. Itu sangat ironis sekali. Padahal fase perkembangan kita, anak-anak itu kan dasarnya adalah usia. Mengapa ada anak tidak naik kelas, ya? Yang dasarnya adalah akademis, ya? Dasarnya ada akademis. Beda memang kalau mungkin itu pelatihan. Sebagai contoh, sebuah perusahaan membutuhkan seorang yang ahli di bidang teknisi mobil sebagai contoh. Kemudian ada orang mendaftar ingin masuk ke perusahaan tersebut ikut pelatihan. Yang pelatihan itu biar orang tersebut menjadi mahir di bidang teknisi mobil. Maka dalam pelatihan itu ada kelas-kelas, sebagai contoh kelas awal, kelas menengah, kemudian kelas akhir. Nah, kalau ternyata di kelas awal untuk orang tersebut belum mampu, maka mengulang, tidak naik kelas. Karena apa? Kalau dinaikkan kelas berbahaya, dan nanti dia tidak kompeten, bisa jadi nanti salah ya, ketika memperbaiki mobil malah menjadi rusak. Ini memang benar, tapi kalau dalam pendidikan anak, di situ ada pendidikan keimanan, ya. Di situ ada pendidikan adab akhlak, pendidikan sosial, bukan hanya pendidikan otak. Ya, atau bukan hanya pendidikan apa namanya keterampilan saja. Nah, ini kalau kita pahami lebih dalam ya, kita perhatikan anak-anak yang tidak dinaikkan kelas, ya. Itu sebagian besar mereka itu tidak menjadi lebih baik, justru malah mereka merasa dirinya menjadi bodoh. Ini hanya kurang lebih di bawah 10%, bahkan mungkin di bawah 5% anak yang tidak naik kemudian bisa melejit. Beda dengan tadi pelatihan tadi. Anak yang tidak orang yang dilatih tadi belum lulus di tahap awal, diulang lagi dia pasti akan belajar lebih giat. Karena apa? Memang dinilai itu keterampilan akademis dia, tapi ini moral, ya. Dan fase perkembangan anak itu dasarnya adalah usia, bukan akademis, kemampuan akademis. Ini antaranya seperti itu. Terus kemudian lagi, akibat dari revolusi industri itu, akhirnya pendidikan kita itu tidak melihat potensi keunikan anak. Jadi seolah-olah anak itu dianggap seperti kertas putih yang kosong, semua harus menguasai semua pelajaran. Ya, contoh anak SMP, itu semua pelajaran harus dikuasai. Padahal SMP itu sudah balik, ya. Jadi semua mata pelajaran harus dikuasai oleh anak SMP. Padahal guru SMP-nya itu hanya menguasai satu bidang pelajaran. Tapi semua anak didiknya itu harus menguasai semua mata pelajaran yang ada. Tentu saja ini akan membebani mereka. Akan muncul persepsi negatif tentang belajar. Ternyata belajar itu menyusahkan. Padahal sejatinya belajar itu indah. Belajar itu mudah dan menyenangkan. Sebagaimana tadi disebutkan, inna dina yusrun, sungguhnya agama itu adalah mudah. Ini. Nah, itu jebakan-jebakan inilah ya yang sejatinya kita itu tanpa sadar akhirnya membuat pendidikan ini menjadi rumit, menjadi sulit. Dan kurikulum sejatinya itu adalah bukan terstruktur. Belajarnya anak itu dengan alam, dan alam itu adalah sesuatu yang terjadi itu tidak pasti, tidak rapi, tidak terstruktur. Kadangkala anak menemukan sesuatu yang di luar dugaan, akhirnya menjadi pembelajaran. Kadang salah, ya, dan kesalahan itu juga menjadi pembelajaran. Kadang dia merasa berhasil, akhirnya dipuji. Kadang merasa gagal, akhirnya kadang dicela dan sebagainya. Jadi sebenarnya pendidikan itu asalnya adalah tidak terstruktur, tidak urut sebagaimana Nabi mendidik anak-anak pada waktu itu. Langsung itu dengan kehidupan yang ada. Ketika Nabi mengajarkan tata cara makan kepada anak kecil, anak itu tidak didudukkan di kursi. Ya, bukan di majelis seperti madrasah. Anak ini perhatikan ya tata cara makan, seperti ini hafalkan doanya, tidak. Tapi Nabi langsung mengajarkan ketika apa? Anak makan. Langsung terjun kepada kehidupan nyata. Nah, mudah sekali, makanya akhirnya ada apa namanya para praktisi pendidikan membuat namanya sekolah alam. Itu antara mungkin maksudnya demikian. Ya, anak langsung berinteraksi dengan alam. Karena apa? Besok ketika dia dewasa langsung kepada alam, ya. Maka dikenalkan dari awal. Nah, sehingga harapannya dengan dikenalkan dengan alam ini, ketika anak lulus sekolah itu tidak seperti masuk ke dunia lain. Karena apa? Sekolah itu seolah-olah dunia yang tersendiri, beda dengan kehidupan nyata. Nah, memang kebanyakan demikian, ya. Ketika anak lulus dari sekolah, seolah-olah dia terjun ke dunia yang sebelumnya tidak dia kenal. Padahal kita mendidik anak itu tujuannya biar anak itu mengenal dunia ini. Bagaimana menyikapi dunia ini dengan ilmu-ilmu yang ada. Tapi ternyata justru malah mereka itu dikandang, ya, pada tempat tertentu yang beda dengan dunia nyata. Nah, ini masih banyak hal lagi, ya. Ya, jadi termasuk mungkin tidak dipetakannya bakat anak-anak, ya. Semua anak itu harus apa namanya sama rata, harus pinter semua bidang padahal mereka punya bakat masing-masing. Terus kemudian ketika mereka balik tidak diakui dewasa sehingga muncullah remaja, ya. Akhirnya batas dewasa itu diundur terus, ya. Yang dulu mungkin 15 tahun diundur menjadi 16, 17, sekarang menjadi 18. Bukan akhirnya diundur untuk memperbaiki mereka dewasa, tapi pendidikan sebelumnya diperbaiki, ya. Itu masalahnya bukan masalah diundurnya fase-fase dewasa, tapi pendidikan sebelumnya itu diperbaiki. Sehingga begitu dia balik, maka dia benar-benar dewasa. Sebab akan menjadi masalah ketika anak sudah balik, belum dianggap dewasa, itu bermasalah. Ya, karena apa? Mereka secara fisik sudah sempurna apa namanya organ seksualitasnya, dan itu mendorong dia untuk menumpahkan. Satu sisi tidak diakui, menikah juga belum boleh karena dianggap belum dewasa, padahal secara syariat dia sudah dewasa, sudah mukallaf. Tapi mungkin secara umur, ya, berdasarkan undang-undang dia belum diakui. Nah, ini muncullah permasalahan di situ pada anak-anak remaja, akhirnya mereka cenderung galau. Yang seharusnya sudah menjadi pemuda tulang punggung bangsa, akhirnya mereka masih menjadi beban bangsa ini. Karena apa? Karena itu tidak adanya pengakuan terhadap mereka. Demikian, ya, wa ta'ala bisawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Semoga bermanfaat dan dapat kita pahami bersama. Selanjutnya akan bacakan pertanyaan terakhir Ustaz, dan nanti silakan dilanjutkan dengan kesimpulan singkatnya. Dari Bapak Faisal Reza Imahindra, beliau bertanya, Ustaz, apakah orang dewasa yang serakah suka merebut hak dari kakak dan adik, termasuk dalam hal egosentris yang belum tuntas Ustaz? Kemudian bagaimana cara memperbaikinya? Silakan Ustaz. Ya, jadi sifat orang dewasa yang masih kekanak-kanakan, jadi sebenarnya perlakuan egosentris anak itu kalau kita dampingkan dengan syariat itu melanggar itu. Ya, anak ketika kecil nggak mau sholat melanggar syariat. Anak ketika kecil menang-menang sendiri, ya, merasa dirinya hebat, kesombongan, itu melanggar syariat. Nah, ternyata sifat-sifat pelanggaran itu dibawa orang yang dewasa, maka bisa dikatakan bahwa egosentris orang dewasa tersebut belum tuntas, ya. Nah, terus bagaimana caranya, ya? Apabila itu terjadi kepada diri kita, kita sadar bahwa ada egosentris, ada masa lalu yang melukai hati kita, maka yang kita lakukan adalah recovery sendiri, yaitu tazkiyatun nafas, ya. Kita melakukan muhasabah, kita memaafkan masa lalu, kemudian mohon kepada Allah untuk menyembuhkan luka-luka hati kita. Itu kalau kita menyadari. Terus kalau kemudian itu terjadi pada orang lain yang tidak sadar tentang dirinya, bahwa dirinya itu ada penyakit-penyakit hati yang sebenarnya itu adalah egosentris yang tidak tertuntaskan, maka kita bisa melakukan sebagaimana konsep penuntasan egosentris ketika masih kecil, yaitu yang pertama, ya, dekati orang tersebut, diakui, butuh pengakuan. Sebenarnya orang yang ego itu sebenarnya butuh pengakuan, merasa dirinya tidak diakui, akhirnya egonya muncul biar dia merasa diakui. Nah, maka pengakuan yang baik kepada orang-orang yang egosentrisnya belum tuntas, yaitu apa, antara dengan kedekatan. Dekat, ya, bahwa kita itu menyayangi dia. Diajak ngobrol, ya mungkin ditemukan potensinya apa, oh kayaknya itu kamu cocok besok kalau apa namanya, kalau kamu itu berperan atau bekerja di bidang ini, ya. Terus kemudian apalagi didengarkan curhatnya, ya. Intinya bahwa, ya, menuntaskan egosentris orang yang sudah dewasa, buat orang tersebut itu takjub kepada akhlak kita, kagum pada akhlak kita, kemudian akhirnya merasa bahwa kita, apa nama, dia merasa kita sayangi, akhirnya dia merasa percaya pada kita. Nah, setelah itu baru nasihat. Ini sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang-orang yang belum tuntas egosentrisnya, orang-orang kufar. Mereka itu, orang-orang kufar itu perilakunya masih menyimpang dari syariat, karena perilaku egosentris itu adalah perilaku yang menyimpang dari syariat sebenarnya. Nah, makanya Rasulullah itu ketika menghadapi orang-orang yang demikian, itu dibuat, oh, mereka itu takjub dengan akhlak Nabi. Tidak langsung kepada nasihat, ya, langsung kepada akhlak Nabi ditunjukkan, ya, bahwa agama Islam itu agama yang indah, bahwa Rasulullah itu akhlaknya sangat mulia. Akhirnya mereka banyak yang masuk Islam karena apa? Karena melihat kemuliaan akhlak dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kemudian masuk kepada Islam, yang tadinya Rasulullah itu orang yang paling mereka benci, setelah mereka masuk Islam, maka Rasulullah menjadi seseorang atau sosok yang paling mereka cintai. Nah, setelah itu kemudian baru pengajaran syariat masuk pada mereka. Demikian juga ketika ada orang yang egosentris, yang tadi yang sudah dewasa, maka yang kita lakukan apa? Tunjukkan akhlak kita, perilaku kita kepada mereka, bahwa kita perhatian, kita menyayangi mereka, ya. Ini, jangan tergesa-gesa dengan nasihat sebelum hati mereka itu tersentuh, ya. Maka setelah mereka percaya kepada kita, mereka merasa butuh kepada kita, mereka merasa bahwa kita menyayangi mereka, kemudian akhirnya selanjutnya adalah kita baru memberikan nasihat. Ini, maka nasihat itu akan masuk. Tapi kalau mereka belum merasa kesentuh hatinya, kemudian nasihat itu diberikan, enggak mempan. Karena nasihat itu akan, apa namanya, hanyut, ya, bersama dengan egosentris dia. Nah, ini urutannya demikian. Nah, kemudian kesimpulan dari kajian malam hari ini, ya, tentang egosentris, memang ada beberapa, apa namanya, pendapat, ya, tentang masalah egosentris ini. Ada yang mengatakan bahwa tidak ada egosentris dalam pendidikan Islam. Tapi kalau kita perhatikan dari nas tadi, ya, kemudian fakta atau wakil yang ada, anak-anak kecil itu memang melakukan apa yang dia inginkan tanpa peduli orang lain. Itu egosentris, itu faktanya demikian. Dan ternyata fitrah dari orang tua ketika anak kecil atau anaknya yang masih kecil melakukan hal seperti itu tidak banyak melarang, ya. Makanya ketika anaknya masih usia 1 tahun sebagai contoh, ya, mereka mungkin pegang kayu kemudian dipukulkan di kepala ibunya atau bapaknya, tidak marah orang tuanya karena tahu itu masih kecil, itu fitrah sebenarnya. Ya, fitrah bahwa orang tua itu mengakui bahwa anaknya masih kecil, masih lemah itu. Nah, termasuk mentalnya masih lemah, maka kita jangan memaksakan mereka. Biarlah egosentris itu tumbuh pada mereka. Ya, harapannya nanti kalau itu egosentris itu kita akui, kemudian kita bersamai, kelak itu akan menjadikan anak kita menjadi tangguh, tidak rapuh, ya. Karena saat ini yang kita butuhkan, ya, paket generasi-generasi yang akan datang itu adalah generasi yang tangguh, yang memiliki prinsip, memiliki akidah, tidak mudah terpengaruh oleh dunia luar, ya. Ini yang kita harapkan. Nah, makanya antara lain melalui egosentris ini, ya, menjadikan mereka menjadi generasi-generasi yang betul-betul tangguh yang menjadi tulang punggung bangsa ini, menjadi tulang punggung umat ini. Nah, itu yang Anda sampaikan ya, yang benar adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah adalah dari saya pribadi dan Zeston ya. Kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi petunjuk dalam mendidik anak-anak kita. Demikian ya, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.